pasti mampu. Ayo, lihatkan aksimu. Buktikan pada dunia siapa kita. Hidupku hebat, penuh semangat. Ku berlari mengejar cita-citaku. Hidupku hebat, hidupku kuat. Siapkan diri untuk masa depanku. Nobody can stop us, baby. Ku yakin pasti bisa. Kita semua pasti bisa, asalkan ada usaha. Jangan takut akan gagal, dibantu doa kepada Tuhan. Semua pasti bisa, aku yakin bisa.